got a money on the bill. Gapapa, ku tersandung batu yang tajam. Ku rasakan panas, dingin hampir siang malam. Sedikit penderitaan, banyak siksaan. Gak bikin ku gentar, udah jadi kebiasaan. Gak lupa, ucap syukur atas tiap berkat, atas tiap nikmat, dan juga anugerah. Kakiku, kokoh mencari kebijaksanaan. Meski seribu bisikan, coba alihkan tujuan. Ku tahan tekanan, yang datang dengan keras. Adalah berjuang, mencari peluang dengan tegas. Percaya segalanya, kejadi nyata dengan tekad. Jika kemauan teguh tanpa keraguan sesaat. Gue gak bakal mundur oleh penderitaan. Gue udah terbiasa sama segala rintangan. Gue gak bakal mundur oleh penderitaan. Gue udah terbiasa sama segala rintangan. Dimanapun ku hidup selalu ada rasa sakit. Malah petaka tak padamkan semangat yang terus bangkit. Dan ku heran, memang kadang pikiran menciptakan kebingungan. Tapi hadapi dengan senyum dan keteguhan. Harus ku bersihkan debu, selesaikan masalah. Gak pakai cara licik, bersaing secara sah. Kadang berat, kadang ringan, namanya juga ujian. Meski badai berlalu dengan banyak kesakitan, gua bakal tetap teguh di jalan yang benar. Meski sakit, tetap lanjut dan gak akan gentar. Meski datang dan pergi, terus ku cari kesempatan. Gue gak bakal mundur oleh penderitaan. Gue udah terbiasa sama segala rintangan. Gue gak bakal mundur oleh penderitaan. Gue udah terbiasa sama segala rintangan. Gue gak bakal mundur oleh penderitaan. Gue udah terbiasa sama segala rintangan. Gue gak bakal mundur oleh penderitaan. Gue udah terbiasa sama segala rintangan.